Curan Mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Pak, curahan perasaan dan humor. Lagi ada cerita tentang sepasang kekasih dua sejoli. Iki ya, jenengan nek sing lanang gentong, sing wadon gandum. Gentong wadah gandum. Nah, nang desa iki nang desa ceritane Kang, jan nang desa temenan iki jan desa pisan mudane sing jenenge Gentong sing nanang kuwi anggo apel maring omahe si Gandum, anggone apa jajal sarung. Tiliki kayang apa? Kayang apa? Tiliki. Mas Gentong, jajal nang ngomong sedela karo Rika lah. Kepengin banget api-api kanaten nyung karo Rika. Lha apa? Nyung tuh dadi pacare Rika wis ana 2 taun. Lho terus? Kebangetan banget Rika yakin mas. Lho kebangetan nang apa? Masa gak ada 2 tahun pacaran, babar penutas, buru-buru cilok lah. Kupuk wek kupuk, sirgane 1 perak. Babar blas sih kalau tau ngapain warung dong mas. Cuma sebagai seorang wanita, merasa ingin diperhatikan loh mas. Biar kata mama saya tekamari goneng nyong, apel, gak bawa pit untak, sandal-sandal teklek. Orang papa nyong jangan terima banget. Tapi mau sekali-kali gawal lho mas, angane ben malam minggu selama 2 tahun anggar apel jar kamu nganton banget Rika yakin. Kamu nganton ke pribe? Maka cumung balik kapotan. Maksudnya nyoro gak apa-apa gue maka teh balinnya ngedel pirang-pirang. Udah kayak gue. Sayangku, manisku, bidadariku, lekiku, setiap aku datang ke rumahmu aku membawa hatiku, aku membawa jiwaku, aku membawa dadaku, aku membawa cintaku, aku membawa kasih dan sayangku, oh bidadariku. Buat apa aku ke tempatmu gawa dulen? Gua ngapa? Apa artinya? Kemarin gua mau apel gawa beras 2 kilo. Buat apa? Gak ada artinya kalau semua yang aku bawa itu ternyata utang, Bob. Udahnya daripada itu utang. Mending harusnya gak apa-apa. Aja matinya. Oh, dia pacar penting. Disindir orang pasak. Dia mau langsung. Malah jawabannya kayak gendung. Kemarin ngerikan jajal dan 2 tahun tengah mari gue nyong ben malam minggu. Kayak sarungan, bay sarungan gue. Gimana nanti sedikit lho kan. Gimana ganteng sedikit lho mas Gentong. Aku katok jin, aku katok setan, aku katok gedarmo, ayo gue lu. Dan ini benapel sarungan, bay masih apa, Kang? Main kepenak. Lah kepenak ngapa? Kepenak oleh udar-udar, sore. Memang ini nyong, kong ambune sarungnya dikabek, kayak pancet bosok, kayak apa, diudari. Orang doyan. Pokoknya pisan maning mas, tapi ini ya. Dan ini kue malam minggu ngarep teka mari umay nyong anggo sarung. Rika ore sa tekang ini, temenan. Umay tak tembok na nyong main nukon dikaroy sama lebu. Oh, tapi masalah sarung ya sih, nek. Di sarung, mau Rika tekang ini sarungan. Boy, isi nyong orang tangga nek. Depat sarelek aja kue. Gue ngapel kayak nuar perunda, boy. Katokan, disel katokan kerjali lah. Oh, tapi ini pun katokan. Katokan. Ya wis, ini baik lah. Oke, kanan dilipit. Aja apa-apa, gue padu nyedal. Selama ini bisane nyong anggar apel kue nganggo sarung. Orang nanti ya, mbok ayo. Orang nanti ya, sayangku. Kue masalahnya nyong kecilik bentuk katok. Mesti ora tau medang. Dadi nek nyong bebeh, nyong males anggar kontuk katok maring wagean, maring paingan. Masalahnya kue katok orang pada medang na nyong, orang nanti cocok. Ya gawe dewek ya. Gawe dewek nyedal. Jahit na. Sepiran orangnya jadi jahit na. Ya wis, nyong akan menyanggupi permintaan kamu. Nyong ngesuk aku bahan, gue gawe katok, jahite na nyong. Karpe kue nyong kan gak katok dawa apa katok cendak? Ya katok dawa ya. Oke, siki nyong adbali nyong. Kira-kira nyong uli ngambung kue pora nyajal. Apa? Jika mikir kira-kira nyong uli ngambung kue pora sebelum nyong balik. Rika, harap ngambung nyong. Acang asik. Kerem yang anak kayak maring buritan, maring kandang wedus, nyambungin wedus. Kandang wedusnya dileboni. Orang wedus-wedus sembarang dileboni yang ngonong anak los. Balik. Temenan ke akhirnya ya, si Gentong bali dengan hati terluka. Gara-gara anggar apel gue sarungan baik dikritik nang pacare. Ngesuk maning orang jangan sarung. Akhirnya ngesuk ke bocah tuku bahan sing gawe katrok. Tuku bahan kowe, Kang? Bar tuku bahan langsung menuju ke tukang jahit. Diukur. Telung dinane dadi diparani kowe nang sing kentrong. Katok wis dadi. Malah oleh tuku kelebihan bahan. Nang oleh tuku kakean sih, wong anu kebutuhane kur 1,5 meter. Oleh tuku 2 meter, akhirnya lebih 1,5 meter gawakna bae. Assalamualaikum. Cintaku, bidadariku, oh manisku, oh cintaku, oh permaisuriku, keluarlah kau dari dalam kandang. Aku sudah datang untukmu, ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gentong, mister kaya mas. Ya wis ya, kasih ya. Kasih gundulmu. Jam berapa ge? Jam setengah-setengah ge. Jelas benang ini loh, setengah jam benang ya. Iya, harus khawatir lah. Loh. Kita di sarungan manding. Minggu-minggunya mesti ngomong, mas. Manding-manding ada harap apa lah di sarungan. Tokan, isin di dalam tanggane, mas. Dan orang mudang teman di kandangnya ketika. Wah, kamu jangan terpengaruh dengan mata penglihatanmu. Meskipun nyong nganggo sarung, tapi jerone nyong nganggo katrok anyar. Kepeng dulu. Arek anyar yang apa? Jahit apa? Wis, jahit jetna. Tuku bahan 2 meter, gue gawe katok karo 1,5 meter, bahannya lebih 1,5 meter. Arek gue benderan aku apa? Kudu 17-an ngesuk. Pak. Ya wis. Siki pengen buru ora karo anyar nyong. Pengin. Dadah nyong pengen ngerti kaya apa potongan dari kanger nganggo katok celana panjang. Mandan keton wong ngapura jajal rikan jajal. Buka sarunge. Tenang bae tenang aja khawatir. Wah. Lihatlah gadisku, inilah celana baruku. Wing. Lo, ketawa teman gue mas, ketawa teman, eh. Wah, iya. Jilinannya bed celana panjang ya dawa, nang rumah sih 1,5 meter mana. Oke mas, mas, dan sarungnya di dunia mana, ya jalan, ketawa banget gue, lambrek. Lu kepriwe mau jenane bakal dawa kan ne? Ya dawa ya jenane bercelana panjang kan ne lah Jan. Oke mas, kandane depet ke tetep sarunge. Mas itu nyong si dawa gue untuk katoke gue Rika. Ora katokan. Kandane gue tetep sarunge mati gleber. Wah. Wah. Ya kelalai. Bikin suara tersetor. Wah. Katoknya sih ketinggalan lengkap kus. Kedaman ya. Untung orang ditambah 1,5 meter maning ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curan.